Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Insyaallah taala kita lanjutkan apa yang telah kita baca dari penjelasan Asy-Syarih Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Mankhali rahimahullahu taala di dalam kitabnya Aunul Haris Shamat Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana kemarin beliau masih menjelaskan tentang hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam Al-Adabul Mufrad, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma yang berkaitan dengan az-zulmu dzulumatun, bahasanya perbuatan kezaliman, perbuatan zalim itu merupakan kegelapan, ayat kegelapan di hari kiamat kelak. Dan selain az-zulm, selain bentuk kezaliman, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memperingatkan dari dosa yang lain di dalam hadis ini, yaitu dosa asyuh asyiddatul bukhl fil umuril khairi amah, sifat kikir yang sangat pada perkara-perkara yang baik secara umum. 6. Mengapa Nabi alaihi salatu wassalam memperingatkan umatnya dari dua dosa besar tersebut? 6. Yaitu karena yang pertama, kezaliman merupakan kegelapan pada hari kiamat, dan yang kedua, bahwasanya asyuh, sifat kikir yang sangat pelit, ini menghancurkan umat-umat yang terdahulu, membawa mereka kepada kebinasaan karena menyebabkan mereka saling menumpahkan darah satu dengan yang lainnya, saling menghalalkan darah saudara di antara mereka, dan bahkan mereka juga saling menghalalkan mahram-mahram mereka. Dan penjelasan yang kita ambil kemarin bahwasannya perbuatan kezaliman itu memiliki beberapa macam bentuk. 6. Di antaranya adalah yang pertama, kezaliman seorang hamba kepada dirinya sendiri, dan ini bisa 6. Masuk di dalamnya yang pertama dengan bentuk melakukan perbuatan kemaksiatan, baik itu dosa besar maupun dosa kecil, dan itu bisa berkaitan dengan haknya Allah subhanahu wa ta'ala, atau dosa tersebut berkaitan dengan haknya makhluk. Demikian pula 6. Menzalimi diri sendiri selain dengan melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan adalah juga dengan meninggalkan ketaatan, mengurang-urangi di dalam melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga masuk di dalam jenis zulmul abdi li nafsih, ayat bentuk seorang hamba menzalimi diri sendiri. Nah, kita lanjutkan penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu ta'ala masih yang berkaitan dengan macam-macam kezaliman yang hendaknya diketahui oleh seorang mukmin, yang tujuannya apa? Supaya seorang mukmin bisa waspada, bisa berhati-hati, supaya dirinya tidak terjatuh di dalam macam-macam bentuk kezaliman tersebut. Dan yang kedua, dia juga bisa memperingatkan manusia dari perbuatan kezaliman. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Mankhali rahimahullahu taala, "Tsaniyan min anwa'iz zulmi zulmul abdi lil ghairi ay li ghairihi." Macam yang kedua dari bentuk kezaliman adalah zulmul abdi lil ghair, seorang hamba yang menzalimi orang lain. Wa yakadu yanhasiru hadzan nau fi thalathati jawanib, dan hampir-hampir jenis ini itu terbatas hanya pada tiga macam, yaitu zulmun fil mali wa zulmun fil irdi wa zulmun fid dam. Bentuk seorang hamba menzalimi orang lain itu bisa diringkas enam terbatas pada tiga jenis kezaliman ini. Zulmun fil mal, bentuk kezaliman yang kaitannya dengan harta benda. Wa zulmun fil irq, dan bentuk kezaliman yang kaitannya dengan harga diri seorang mukmin dengan kehormatan. Dan yang ketiga, zulmun fid dam, bentuk kezaliman yang kaitannya dengan darah. Dalilnya adalah wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi alaihi salatu wasallam telah bersabda, kullul muslimi 'alal muslimi haram damuhu wa 'irduhu wa maluhu, setiap muslim atas muslim yang lainnya itu haram. Naam, tidak boleh dia merusaknya, mengganggunya, mengambilnya atau merampasnya. Hukum asalnya itu haram. Apa itu? Yang pertama, damu, darahnya. Tidak boleh ditumpahkan. Darah seorang muslim itu sangat-sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa irduh, demikian pula kehormatannya. Seorang muslim ini tidak boleh dirusak. Dan yang ketiga, wa maluh, dan harta. Hartanya, harta seorang muslim ini hukumnya adalah haram, tidak boleh diambil, tidak boleh dirampas. Kemudian beliau merinci dari tiga jenis kezaliman ini. Yang pertama, wadzulmu bil mali ya'ti biturukin muta'addidah. Dan yang pertama dari bentuk kezaliman yang kaitannya dengan harta ini datang dengan cara yang bermacam-macam. Qala ya'ti min qabilil ghululi minal ghanaim wa min qabilis saraqah wa hiya ashna'u minal ghulul. Terkadang bentuk kezalimannya datang dengan cara al-ghulul minal ghanaim. Al-ghulul yaitu mengambil harta rampasan perang yang belum dibagikan. Naam, misal ketika ada seorang yang dia ikut jihad fi sabilillah, naam, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah takdirkan kemenangan kepada pasukan kaum muslimin, dan mereka mendapatkan harta rampasan perang yang disebut dengan ghanimah. Yang mana ghanimah ini haknya adalah dibagi oleh panglima perang, adalah penguasa yang membaginya. Maka bagi prajurit pasukan tidak boleh dia mengambil bagiannya sebelum dibagikan. Maka barang siapa yang dia mengambil dari harta rampasan perang tersebut sebelum dibagikan, maka ini perbuatannya disebut dengan al-ghulul. Dan banyak ancaman yang datang di dalam dalil-dalil balik dari Al-Quran dan Sunnah tentang perbuatan dosa tersebut, mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan. Ini termasuk dari apa? Bentuk kezaliman, menzalimi orang lain. Yang lain belum mengambil bagian, tapi dia sudah mengambil terlebih dahulu. Barang harta rampasan perang belum dibagikan, dia sudah mencurinya. Qala wa min qabilis saraqah, dan terkadang bentuk kezaliman yang berkaitan dengan harta datang dengan cara mencuri. Dan yang namanya mencuri, hiya ashna'u minal ghulul, ini lebih parah, lebih keji, besar dosanya daripada perbuatan ghulul tadi. Kenapa demikian? Kata beliau rahimahullah, saraqatul malu minal ghairi wa hiya ashna' minal ghulul alladhi dhammahu Allahu azza wa jalla wa dhammahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhamman shadida wa ma dhalika illa li anna al-ghalla lahu nasibun mimma saraqa wa amma as-sariqu falaysa lahu nasibun fi malil masruqi minhu. Saraqatul mal, mencuri harta dari orang lain. Wahia ashna, dan ini dosanya lebih besar daripada perbuatan ghulul, daripada seorang yang mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan. Yang mana ini juga dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dicela pelakunya oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan celaan yang sangat keras. Naam, meskipun dia ikut berperang, dia nanti punya bagian sendiri tentunya, entah seberapa, tapi dia enggak sabar, dia ngambil terlebih dahulu, mencuri harta rampasan perang tadi. Naam, ini pun dicela, celaannya pun sangat keras, tapi yang namanya as-saraqah, mencuri secara umum, ini lebih besar dosanya, karena al-ghala lahu, karena orang yang mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan, lahu nasibun mimma saraqah. Aslinya dia punya apa? Nasib. Dia punya bagian, karena dia ikut berperang, ikut berjihad, dia punya bagian aslinya di dalam harta rampasan perang tersebut, ya kan? Tapi cuman belum dibagikan, dia ambil dahulu. Naam, dia punya bagian, cuman dia mencuri terlebih dahulu. Wa ammas sariq, adapun orang yang mencuri, falaisa lahu nasibun fi malil masruqi minhu, maka dia secara asal sama sekali tidak punya bagian sedikit pun pada harta yang dia curi. Naam, dia mencuri harta temannya, harta saudaranya, atau harta kaum muslimin secara umum, dia secara asal tidak punya hak sama sekali di dalam harta tersebut. Itu harta orang lain. Wa ya'ti min qabiril ghasabi bima wasabi kama taf'alu fi'atun min hadas fi hadas zaman. Dan ini termasuk dari jenis al-ghasab, merampas atau merampok, sebagaimana yang dilakukan sekelompok manusia di zaman ini. Wa tahajjarat qulubuhum wa qasat, yang mana hati-hati mereka telah menjadi batu, wa qasat dan keras, fayah jumuna alal buyut wa yasabuna ahlaha ghasban, dan mereka berani lancang menerobos masuk ke rumah-rumah dan merampas atau melukai pemilik rumah tersebut dengan naam gangguan. Wa yusiuna ilaihim a'zamal isaah, dan memberikan gangguan, menyakiti pemilik rumah dengan sebesar-besar gangguan. Qala fa haula'i fujjaruna mu'tadun yasfakuna ad-dam wa yakhifuna an-nas wa ya'khudhuna al-mal. Maka mereka para pencuri ini, naam hakikatnya mereka adalah orang-orang fujjar, orang-orang yang fajir, orang-orang yang keji, yang melampaui batas menumpahkan darah, dan mereka suka merendahkan manusia dan mengambil harta manusia secara batil, bukan haknya. Sehingga dikatakan oleh Syarih rahimahullah, para pencuri itu lebih keji, lebih besar dosanya daripada orang yang berbuat al-ghulul. Qala wa kulluhu min tariqin nahabi wal ikhtilas kama yaqaw fil aswaqi wat tajammu'at wa yaghzun nas as-sufaha alladhina la yakhafuna Allah fayabtazzuna al-amwala min juyubi ashabiha alanan ikhtilasan wa nahban. Maka itu semua termasuk dari bentuk an-nab, merampas, wal ikhtilas sama maknanya merampok, merampas. Kama ya qawfil aswaq, sebagaimana yang sering terjadi di pasar-pasar, wat tajammu'at, dan di kerumunan-kerumunan manusia, yang mana mereka memerangi manusia yang bodoh, yang tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fayabtazzuna al-amwala min juyubi ashabiha alanan ikhtilasan wa nahba, yang mana mereka yabtazzuna al-amwal, merebut harta, naam, atau uang dari kantong-kantong pemiliknya. Bahasa kita apa? Mencopet. Naam, mengambil harta secara paksa dari kantong pemiliknya. Mencopet alanan. Bahkan mereka terkadang melakukan dengan apa? Alanan, terang-terangan, ikhtilasan wa nahban di dalam merampok atau mencopet tersebut. Ini semua termasuk dari bentuk kezaliman yang berkaitan dengan harta yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, masuk di dalam bentuk kezaliman yang berkaitan dengan harta juga, wa kadhalika akhdul mali min tariqir riba wa min tariqil ghish fil bai'i wa syira wa jami'il mu'amalat hadha zulmun lin nafsi wa zulmun lil ghair. Demikian pula masuk di dalam bab ini adalah mengambil harta dengan cara riba. Riba dengan berbagai macam bentuknya. Riba al-fadl, riba nasiah, naam, riba dengan semua macam bentuknya. Ini adalah bentuk kezaliman mengambil harta orang lain dengan cara yang haram. Demikian pula min tariqil ghish fil bai'i wa syira', melakukan penipuan, manipulasi di dalam jual beli, di dalam bisnisnya dia berbuat curang, baik ketika dia menjual barang atau dia membeli barang dari orang lain, dia membuat kecurangan. Wa jami'il mu'amalat, dan berbagai macam bentuk mu'amalah, mu'amalah yang dilakukan sesama manusia, ketika itu dilakukan dengan cara yang haram, maka ini termasuk zulmun lin nafsi wa zulmun lil ghair, bentuk menzalimi diri sendiri karena dia telah melakukan dosa dan kemaksiatan. Wa zulmun lil ghair, dan menzalimi orang lain karena dia telah mengambil harta orang lain dengan tanpa haknya. Qala hadhihi suwarun min anwa'i dhulmi allati min ashaddiha khataran. Dhulmul ghairi bi kafati jawanibih. Wa inna sya'naha 'adzim li'anna huquqal khalqi mabnaha 'alal muqassati wal musyahah. Dan inilah bentuk-bentuk dari macam-macam kezaliman yang enam paling besarnya, paling bahayanya, enam paling besar bahayanya itu adalah menzalimi orang lain dengan berbagai macam jenis dan bentuknya tadi. Menzalimi diri sendiri ini dosanya besar, tapi lebih besar lagi dosanya adalah menzalimi orang lain dengan berbagai macam jenisnya tadi. Dan sesungguhnya kedudukannya sangat agung, dan haknya dan hak-hak makhluk itu mabnaha, itu dibangun asalnya adalah alal muqasati wal musyahah, adalah adanya balasan. La yaskutu minha mithqalu dzarratin illa wa yu'khadhu mimman tajarra'a fi hadhihi al-hayah wa nasiya al-wuquf baina yadayi Allahi azza wa jal wa nasiya al-qisas fi ad-dima'i wal a'rad wal amwal wa amma dhulmun nafsi bil ma'asi allati duna syirk fa inna fa'ilaha yastahiqqul iqab. Maka haknya makhluk, hak sesama makhluk, sesama manusia, si fulan dengan si alan, si A dengan si B, enam dari zaman Nabi Adam sampai manusia yang hidup di akhir zaman, itu semuanya punya hak masing-masing. Tidak boleh satu yang satu melampaui batas kepada yang lain. La yaskutu minha mithqalu dzarrah, yang mana hak-hak tersebut tidak akan gugur darinya sedikit pun, meskipun hanya sebesar biji sawi. Naam, melainkan itu akan diambil dari orang-orang yang berani fi hadhil hayah, di kehidupan ini, dan dia lupa bahwasannya dia akan berhadapan, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dia lupa bahwasannya di sana ada hukum qisas, ada hukum pembalasan, baik yang berkaitan dengan darah, kehormatan atau harta benda. Naam, semuanya akan diadili. Allah Subhanahu wa taala sang pencipta kita adalah zat yang maha adil. Naam, ketika seorang hamba di dunia ini dia tidak bisa mendapatkan keadilan, naam, haknya belum terpenuhi, nanti di hari kiamat tidak akan yang terluputkan sedikit pun, masing-masing hamba akan mendapatkan haknya masing-masing dari orang lain yang telah diambil. Qala wa amma dzulmun nafs bil ma'asi, adapun kezaliman jiwa dengan melakukan kemaksiatan yang itu di bawah kesyirikan, maka pelakunya akan mendapatkan iqab, ay hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, wa huwa tahtal masyiatil ilahiyah, dan dia masih di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Naam, orang yang melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan apapun itu bentuknya, kezaliman apapun itu jenisnya, selama itu masih di bawah apa? Kesyirikan. Yang paling tinggi dosa adalah kesyirikan. Di bawahnya banyak berbagai macam bentuk dosa-dosa besar, itu pelakunya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia ada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Insya'a insya'allahu azzabah biqadri ma jana wa insya'a afa'anhu karaman minhu wa fadla. Jika Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat kelak naam ingin mengazabnya, naam, Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya sesuai dengan kadar dari jenis perbuatan dosa yang dia lakukan ketika di dunia. Tidak ada lebihnya. Allah tidak akan berbuat zalim. Dia melakukan kemaksiatan, melakukan dosa seberapa, itu yang akan dibalas sesuai dengan dosanya. Naam, wa insya'a afa'anhu, dan jika Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak akan mengampuninya, akan memberikan maghfirah kepadanya, karoman minhu wa fatla, karena bentuk naam kemurahan dan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah tidak akan mengazabnya dan akan memasukkan dirinya ke dalam al-jannah. Tapi ini semua apa? Dosa yang itu di bawah kesyirikan, yang dia belum bertaubat dari dosa tersebut sebelum dia meninggal. Adapun orang yang meninggal di atas kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wal iyadzu billah, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya orang yang demikian dia tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan mengazabnya, wal iyadzu billah. Nah, ini jenis yang pertama dari macam-macam kezaliman seorang hamba kepada orang lain. Yang pertama itu yang berkaitan dengan al-mal, harta benda. Adapun kezaliman yang berkaitan dengan harga diri atau kehormatan, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Nah, kita cukup sampai di sini. Allah taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.